Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'ad, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Terakhir kita bahas hadis tentang keberadaan Nabi dan Abu Bakar ketika berada di gua dalam perjalanan menuju Madinah. Maka Abu Bakar khawatir, maka Nabi mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma?" Apa prasangkamu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya? Apakah ada seorang yang mampu untuk menyakitinya atau menguasainya atau menimpakan kejelekan padanya? Tentu jawabannya tidak ada. Wa hadhil qissatu, maka kisah ini berkenaan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Al-Madinah. Hal itu wa dzalika, dan latar belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah secara terang-terangan setelah beliau selama 3 tahun lamanya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Maka ketika Nabi berdakwah dengan terang-terangan, beliau mengajak banyak orang dan banyak orang mengikutinya, maka orang-orang musyrik mengalami kekhawatiran. Maka mereka melakukan upaya-upaya menghadang dakwah beliau dan upaya-upaya untuk mempersempit beliau dan menyakiti Nabi baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada sang Nabi untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan maka berhijrahlah beliau alaihi salatu wassalam di akhir tahun ke-13 dari sejak beliau diutus sebagai nabi. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak ada yang menemani kecuali 3 orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian 1 penunjuk jalan Abdullah ibn Huraid. Ada seorang musyrik yang diangkat dan dipekerjakan sebagai penunjuk jalan, Abdullah ibn Huraid, wal khadim, dan seorang pelayan. Berarti berempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berhijrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian tatkala orang-orang musyrik mendengar keberangkatan Nabi meninggalkan Mekah, maka mereka memberikan pengumuman dan sayembara, siapa saja yang bisa membawa Nabi hidup atau mati, maka hadiahnya 200 unta. Sedangkan siapa yang bisa menangkap Abu Bakar, maka hadiahnya 100 ekor unta. Total kalau bisa dua-duanya 300 ekor unta. Akhirnya orang-orang pun semangat untuk mengejar 2 orang ini di berbagai gunung, lembah, dan gua-gua, dan semua tempat. Sampai akhirnya mereka berdiri atau kemudian berhenti di satu gua yang di dalam gua tersebut terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Itulah gua Thur yang Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua ini selama 3 hari 3 malam dengan tujuan untuk menunggu redanya capeknya mereka untuk mencari Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi ketika itu, "Wahai Rasulullah, seandainya salah satu dari mereka mau memandang ke arah telapak kakinya, niscaya dia melihat keberadaan kita di sini. Karena kita berada dalam gua yang posisinya ada di bawahnya, di bawah orang yang berdiri di mulut gua." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa perasaan kamu tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya?" Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat tambahan, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau sedih, Allah bersama kita. Maka dua kalimat ini Nabi ucapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa perasaan kamu tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya? Dan Nabi mengatakan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Maka apa perasaan kamu tentang dua orang yang Allah ketiganya? Artinya, adakah seorang yang bisa menguasainya dengan memberikan gangguan atau yang lain? Tentu jawabannya, tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya. Karena tidak ada yang bisa mencegah apa nikmat yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberi nikmat yang tidak Allah berikan. Tidak ada yang bisa menjadikan hina orang yang Allah muliakan, dan tidak akan bisa menjadi mulia siapa saja yang Allah hinakan. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-26. Qul katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah memberikan kerajaan, Engkau berikan kerajaan pada siapa saja yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Biatikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dalam kisah ini terdapat bukti betapa sempurnanya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah seorang yang betul-betul menyandarkan hatinya kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Inilah sisi pendalilan kenapa hadis ini diletakkan di bab yakin dan tawakal. Dan di hadis yang tadi kita baca, Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka mau melihat ke arah kakinya, maka tentu mereka melihat kita. Ini bukti kalau di mulut gua itu tidak ada jaring laba-laba. Kalau di mulut gua itu tidak ada pohon. Nih, karena Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka mau lihat ke arah kakinya, lihat kita. Berarti tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, maka riwayat yang kita bahas, yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan tidak benarnya beberapa hal berkaitan dengan kisah Nabi ketika berada di Gua Thur. Ada satu versi yang mengatakan kalau Nasjil Ankabut adalah laba-laba yang kemudian membuat jaring-jaring. Maka ini adalah kisah semacam ini tidaklah benar, karena bertentangan dengan kisah yang benar yang dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seandainya mau lihat ke bawah, tentu lihat kita. Maka apa yang dijumpai di sebagian buku sirah, buku sejarah, bahasanya laba-laba membuat jaring-jaring di pintu gua, atau kemudian tiba-tiba tumbuhlah pohon yang lebat di mulut gua, kemudian pohon tersebut demikian cepat tumbuhnya ketika Nabi masuk, kemudian sehari atau kurang dari itu sudah langsung pohonnya besar, dan di dahannya itu ada merpati yang bikin sarang, sehingga ketika orang-orang musyrik datang ke gua tersebut, mereka mengatakan, di gua ini tidak ada siapa-siapa. Buktinya ini ada merpati yang ada di dahan pohon di depan pintu gua. Ini ada laba-laba yang membuat jaring-jaring di pintu gua. Maka ada kisah versi semacam itu, kullu hadza la sihhata lahu, itu semua adalah versi kisah yang tidak benar. Bukti tidak benarnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya mereka mau melihat ke bawah, kita akan kelihatan, kita akan konangan dan ketahuan. Artinya tidak ada pohon, tidak ada jaring laba-laba, Kalau ada pohon, bahkan pohonnya besar, jaring laba-laba, tentu seandainya lihat sekalipun, lihat ke bawah, maka yang dilihat adalah jaring laba-laba. Padahal Abu Bakar mengatakan di riwayat yang sangat-sangat valid, karena riwayat Bukhari dan Muslim, kalau mau lihat ke bawah, kita akan terlihat, kita jelas terlihat. Oleh karena itu, maka semua kisah ini tidaklah benar, karena yang menghalang orang musyrik untuk bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar bukanlah hal-hal yang bersifat konkret, yang ini ada pada keduanya atau lirairihma atau selain keduanya. Bahkan yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat adalah satu hal yang abstrak, yaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu tanda kuasa Allah Azza wa Jal. Allah tutupi pandangan orang-orang musyrik sehingga tidak bisa melihat sang Rasul alaihi salatu wasalam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radallahu anhu. Seandainya Nabi itu tidak terlihat karena faktor konkret dan abstrak dan nyata semacam laba-laba yang membuat jaring-jaring, kemudian burung merpati dan pohon, dan semuanya adalah hal yang bersifat konkret, kulun yakhtafi biha an ghairi, maka siapa saja yang berada di tempat semacam ini, dia tersembunyi sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain. Akan tetapi dalam masalah ini yang ingin disampaikan kepada kita, di sini terdapat mukjizat, di sini terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pohon, tidak ada laba-laba, tidak ada jaring-jaring laba-laba, namun tidak terlihat. Maka itu lebih malah lebih menunjukkan menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malah ceritanya lebih hebat lagi dibandingkan kalau dilihat dari semata-mata ceritanya. Sama-sama cerita kalau ini Nabi masuk kemudian tiba-tiba pohonnya langsung duduk-duduk kemudian jadi besar, kemudian ada merpati, kemudian ada jaring-jaring laba-laba, ya kalau kemudian tidak terlihat, wajar semua yang sembunyi di tempat semacam itu mesti aman. Dan ceritanya lebih wah itu kalau tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa namun tidak terlihat, itu ceritanya malah lebih wah daripada kalau dikarang bohongan ada begini dan begitu. Falhasil, maka kesimpulannya apa yang disebutkan di sejumlah buku sejarah tentang masalah ini adalah keterangan yang tidak valid, bahkan yang benar yang tidaklah diragukan bahasanya yang terjadi Allah membutakan mata orang-orang musyrik sehingga tidak bisa melihat sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kawannya radhiyallahu anhu di gua itu. Wallahul muwafiq. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, dua hadis yang terakhir di bab tawakal, ada dua hadis tentang doa ketika keluar rumah. Itu hadis yang pertama dari ibu orang-orang yang beriman, dan semua istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman, Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah, dan nama asli Abi Umayyah adalah Hudzaifah. Ya, maka beliau adalah Hindun binti Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumah, maka beliau mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla an a'udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menyesatkan ataupun disesatkan. Au azilla au uzalla, aku tergelincir atau digelincirkan. Au adlima au udlama, aku mendzalimi atau dizalimi. Au ajahala au jahala alayya, aku usil mengganggu orang lain ataukah aku diusili oleh orang lain. Kata Nawawi, hadisun sahihun, hadis sahih. Riwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lain dengan sanad-sanad yang sahih. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. dan ini adalah redaksi Abu Dawud. Ya, maka Tirmidzi mengatakan hasan sahih dan dinilai sahih oleh Al Albani. Kemudian hadis yang kedua tentang bacaan doa ketika keluar rumah dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mangkal barang siapa yang mengatakan ketika keluar dari rumah, bismillahitawakkaltu wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakanlah kepadanya, engkau mendapatkan hidayah, engkau dicukupi dan engkau dijaga, dan karena itu maka setan pun menyingkir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan fayakul ay fayakulu ya'ni syaitan, maka setan mengatakan pada temannya yang lain, ya kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya, apa urusanmu, ya, apa gunanya engkau menggoda orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga. Ya, maka dua hadis ini, ya, di sana di dua hadis ini, di dua versi doa keluar rumah ini, kita jumpa ada kalimat bismillahitawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Fa inna fi hadza, maka dalam doa ini terdapat dalil bahasanya seorang muslim sepatutnya jika keluar dari rumah membaca zikir di atas yang isinya adalah tawakal kepada Allah, i'tisam berlindung kepada Allah. Karena ketika seorang itu keluar rumah, maka dia menjadi sasaran untuk tertimpa sesuatu, ya, diserang oleh hewan, boleh jadi kalajengking, ular atau yang lain. Maka hendaklah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tawakal tu Allah, dan tawakal kepada Allah, ya, bahasa tawakal kepada Allah adalah bersandar kepada Allah, diiringi dengan percaya dengan Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Dan untuk doa yang pertama, ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku adillah, aku sesat, yaitu diriku sesat, au adillah, atau ada seseorang yang menyebabkan aku sesat. Azillah, aku tergelincir, dari kata-kata zalal artinya aku berbuat keliru. Au uzallah, atau ada seseorang yang ya tawassalu li fi'lil khata'i, ya, ada seseorang yang yang keliru, yang melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut yasturu minni, berasal dariku, maka janganlah aku menjadi sebab dan menjadi perantara orang itu keliru dan berbuat salah karena ulahku. Ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku mendzalimi, yaitu mendzalimi orang lain atau didzalimi oleh orang lain. Aku usil, mengganggu kenyamanan orang, atau ada seseorang yang usil dan mengganggu kenyamananku. Adanya seseorang yang ya tadi bertindak kelewat batas kepada diriku. Maka inilah zikir yang dianjurkan dari seorang muslim ketika keluar rumah untuk membacanya, ya, karena ini satu hal yang dianjurkan, karena diantara isinya adalah al-luju, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon perlindungan kepada Allah, wallahul muwafiq. Dan tentu untuk doa yang kedua, tentu nilainya lebih luar biasa. Karena di sana tadi di versi riwayat Abu Dawud disampaikan, maka setelah setan itu menyingkir, setan satu mengatakan kepada yang lain, gak usah ganggu orang ini, ya, apa mungkin bisa mengganggunya, wong dia sudah diberi petunjuk, dia sudah dijaga, dia dicukupi dari segala mara bahaya. Dicukupi dari segala mara bahaya artinya dilindungi dari segala mara bahaya, yang Allah yang melindungi, ya, maka upaya ya sebesar apapun upaya yang kau lakukan, wahai kawanku sesama setan, ya, itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ini satu makna yang luar biasa untuk bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Ya, maka ini bisa termasuk dalam amal yang ringan dan sangat besar nilainya, balasannya dan ganjarannya. Satu hal yang sangat bermanfaat, ya, bahkan bermanfaat sekali. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah kepada bab selanjutnya, bab yang ke-8 di Riyadhus Salihin, yaitu babul istiqomah, bab tentang istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim, dalam engkau istiqomah, kama umirta, sebagaimana berbagai macam perintah yang ditujukan kepadamu. Di ayat yang lain di surat Fussilat, sehingga orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah dengan perkataan dan keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun mendatangi orang tersebut, yaitu saat sakaratul maut, kemudian menghiburnya ketika dia mengalami kesusahan sakaratul maut dan kekhawatiran tentang masa depannya setelah mati. Maka sejumlah malaikat ini menghibur, yang ini dirasakan oleh orang yang merasakannya, adapun orang yang di sampingnya meskipun sangat dekat tidak merasakannya. Ala takhafu wala tahzanu, janganlah engkau khawatir dengan masa depanmu, janganlah engkau sedih dengan duniamu. Wa abshiru bil jannah, maka hendaklah engkau bergembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah pelindungmu, penjagamu saat hidup di dunia dan di akhirat. Walakum, dan untuk kalian, fiha, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan untuk kalian dalam surga semua yang kalian minta. Nuzulan, itu adalah jamuan, subuhan, min ghafur rahim, dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat yang lain di surat Al-Ahqaf, innal ladina qalu rabbunallah, sunya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan keyakinannya dan ucapannya, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidaklah perlu khawatir tentang masa depan mereka, tidak pula bersedih berkenaan dengan masa lalu mereka, yaitu dunia yang ditinggalkan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas segala amal yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan berkenaan dengan sejumlah ayat tentang istiqomah. Maka sebelumnya, istiqomah adalah tegarnya seseorang, kokohnya seseorang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang ketegaran ini didahului ikhlas dan ketulusan karena Allah Azza wa Jal. Dan di sini Imam Nawawi menyebutkan sejumlah ayat berkenaan dengan istiqomah. Beliau kutip firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat 112, istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan. Ya, yang dimaksud engkau di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaidah mengatakan perintah yang ditujukan kepada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk beliau dan umatnya, kecuali terdapat indikator yang menunjukkan kalau itu khusus untuk sang Nabi, maka barulah khusus untuk sang Nabi. Namun jika tidak terdapat indikator kalau itu khusus untuk sang Nabi, maka perintah atau larangan tersebut berlaku untuk beliau dan umatnya. Contoh satu ayat atau sejumlah ayat yang terdapat indikator menunjukkan kalau itu khusus untuk sang Nabi. Firman Allah Ta'ala, alam nasra alaka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak, bukankah telah kulapangkan dadamu, bukankah telah kuhilangkan dosa-dosamu dan yang telah memberatkan punggungmu. Maka terampuninya dosa yang dulu dan sekarang dan yang akan datang, sebagaimana yang ada dalam ayat ini, adalah ketentuan yang khusus untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga contoh yang lain di surat Al-Hijr ayat 87, sungguh telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang berulang, yaitu surat Al-Fatihah, Wal-Quran Al-Azim, dan Al-Quran yang agung. Tentu yang dimaksud dengan diberi wahyu ini adalah dikhususkan untuk sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika perintah Allah atau larangan Allah yang ditujukan kepada Nabi tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi, maka aturan tersebut berlaku untuk sang Nabi dan umatnya. Maka berdasarkan kaidah ini, maka firman Allah di surat Hud ayat 112, istiqomalah engkau sebagaimana yang diperintahkan, adalah aturan yang bersifat umum, berlaku untuk sang Nabi dan umatnya. Maka wajib bagi setiap orang, setiap muslim, untuk istiqomah sebagaimana yang Allah perintahkan, tidak mengganti-ganti agama Allah, tidak dengan menambahi ataupun menguranginya. Oleh karena itu Allah berfirman di ayat yang lain, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum, istiqomahlah sebagaimana diperintahkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian ayat yang kedua di surat Fusilat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahasanya Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah, mereka mengatakan dengan lisan dan diyakini dengan hati bahasanya Allah adalah Rabb kami, artinya pencipta, pemilik diri kami dan pengatur semua urusan kami. Oleh karena itu kami pun tulus, ikhlas, taat kepadanya. Summa istaqamu, kemudian istiqomah di atas hal ini, yaitu istiqomah dengan ucapannya Rabb kami adalah Allah, dan artinya mereka pun menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Maka orang yang memiliki dua sifat ini, dua kriteria ini, yaitu berkeyakinan bahasanya Allah adalah Rabb-nya yang mencipta dan mengatur dirinya dan itulah yang berhak untuk disembah, kemudian istiqomah menegakkan syariat, maka tatanazzal alaihimul malaikah, maka silih berganti malaikat turun padanya. Tatanazzal itu menunjukkan malakan ba'da malaikain, silih berganti, satu kemudian datang lagi, kemudian datang lagi. Mengatakan janganlah kalian khawatir, cemas, dan jangan pula bersedih. Maka malaikat di sini tentu turun kepada orang-orang ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dan turun atas perintah Allah dalam setiap sikon yang mengkhawatirkan, terutama ketika menjelang ajal. Mereka menghibur, maka malaikat ini menghibur orang yang hendak meninggal dunia, janganlah engkau khawatir tentang apa yang akan engkau jumpai setelah ini, setelah mati ini, jangan pula engkau bersedih memikirkan apa yang telah terjadi, yaitu dunia yang ditinggalkan. Namun bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Busra artinya adalah kabar gembira, dan tentu tidaklah diragukan seorang itu akan gembira kalau dia mendapatkan kabar kalau dia adalah penghuni surga. As'alullaha yaja'alani wa iyyakum minhum. Maka bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian, karena setiap orang yang punya iman, punya prinsip Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah dengan agama Allah, maka tentu dia adalah penduduk surga. Lalu malaikat berkata kepada orang-orang ini, kami adalah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Maka para malaikat adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah selama dia hidup di dunia. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh malaikat, malaikat membimbing mereka, membantu dan menolong orang-orang yang beriman. Demikian juga saat di akhirat, maka malaikat akan menyambut orang-orang yang beriman pada hari bangkit dan hari hisab, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, inilah hari yang dijanjikan kepada kalian. Maka di sini malaikat berikan kabar gembira berupa kebaikan, berupa nikmat yaitu surga, pada saat sikonnya adalah sikon khawatir, bahkan sikon yang berat. Kemudian Allah katakan, untuk kalian di dalam surga, yaitu di akhirat, semua apa yang disenangi oleh jiwa kalian, karena kalian berada dalam kenikmatan surga, dan di dalam surga terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa dan dirasa indah oleh mata. Maka ini dalil yang bersifat global tentang nikmat apa saja yang ada di surga, semua yang diinginkan orang. Kalau orang pengin coklat, ada coklat. Orang pengin es krim, ada es krim. Apa yang diinginkan, maka itu ada. Ya, maka ketika beli jadi anak-anak tanya, Pak, di surga ada es krim? Oh, banyak. Nah, apa dalilnya? Ini. Ya. Apa dalilnya? Ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian di akhirat, untuk kalian di surga, semua yang terasa nikmat menurut kalian, yang kalian inginkan, pingin apa ada di sana. Pingin coklat yang banyak, oh sana banyak. Tinggal pingin nanti ada. Kalau nggak pingin ya nggak ada. Kalau masih pingin ya, sampai di akhirat kok pingin coklat, maka dijamin ada. Karena Allah katakan untuk kalian semua apa yang di surga, semua yang diinginkan oleh jiwa kalian. Dan untuk kalian di surga, semua yang kalian minta, yaitu tatlubuna yang kalian minta, bahkan untuk penduduk surga lebih dari itu. Allah katakan di ayat yang lain, lahum ma yasha'una fiha, di dalam surga untuk mereka para penghuni surga apa saja yang mereka inginkan. Lalu Allah katakan waladaina mazid, dan kami pun masih ngasih tambahan. Artinya tambahan dari apa yang mereka minta, apa yang mereka cari, dan apa yang mereka angankan. Semua yang diangankan Allah berikan, semua yang diinginkan Allah berikan, dan masih Allah tambahi kenikmatan yang lebih dari apa yang diinginkan. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai jamuan suguhan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka surga adalah suguhan Allah bagi orang-orang yang beriman, dan diafah, jamuan dari Allah kepada orang-orang yang beriman, dan Dia adalah Zat yang Maha Pengampun yang mengampuni dosa-dosa mereka dan Maha Penyayang dengan orang-orang yang beriman, dengan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Inilah balasan bagi orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atas syariat. Sehingga sejumlah ayat ini dalil tentang pentingnya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bi ayyakunal insanu tsabitan la yazid wa la yanqus. Orang istiqomah adalah orang yang tsabit, orang yang tegar, orang yang kokoh dengan apa yang telah diketahui sebagai sebuah kebenaran, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diganti, dan tidak diubah. Adapun orang yang berlebihan dan kelewat batas dalam agama, atau seenaknya dalam taat dengan aturan-aturan agama, atau kemudian ganti-ganti perintahnya demikian, non tidak dijalankan sebagaimana yang diperintahkan, maka ini bukanlah orang yang istiqomah dengan syariat Allah Azza wa Jal. Maka istiqomah itu haruslah proporsional dalam segala sesuatu, sehingga seorang itu betul-betul istiqomah di atas syariat Allah Azza wa Jal. Maka istiqomah itu disampaikan, jadi istiqomah itu mengharuskan orang tegar di atas syariat. Maka jalan taat itulah jalan istiqomah. Jalan taat, jalan istiqomah. Orang yang istiqomah itulah muslim yang taat, yang tegar untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya orang itu bisa disebut istiqomah, harus iktidal, harus pertengahan, harus proporsional. Proporsional di sini artinya tidak hulu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak jafa, dan tidak seenaknya semuanya sendiri terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah menyikapi perintah Allah, dia tidak seenaknya. Dia tidak seenaknya. Allah perintahkan untuk sholat berjamaah, maka orang yang seenaknya tentu tidak berangkat. namun dia adalah seorang yang berupaya untuk menjalankan perintah Allah ini, ya, dalam hal ini adalah sholat berjamaah, namun juga tidak hulu, sholat berjamaah terus gak pulang-pulang, lupa kerja, ya, lupa cari nafkah, ya, alasannya mau sibuk ibadah nunggu masjid, nah, ini juga tidak benar. Maka orang yang mustaqim, orang yang istiqomah, yang berada di atas jalan istiqomah, maka diantara syaratnya adalah proporsional, tidak berlebihan, tidak tidak overdosis dari dosis yang Allah tetapkan, dan juga tidak mengurangi dosis dari apa ya, dari dosis yang telah Allah tentukan. Kemudian di sini kita jumpai berkenaan dengan surat Fusilat ayat 30-32, kita jumpai pelajaran di antara tanda husnul khatimah. Maka tanda husnul khatimah, ya, maka tanda husnul khatimah itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah hanya dirasakan dan diketahui oleh orang yang mengalami. Dan yang kedua adalah tanda yang bisa dilihat oleh orang lain. Maka ya, tanda husnul khatimah yang hanya dirasakan oleh orang yang merasakannya dan menjalaninya dan melakukan dan menjalaninya adalah datangnya malaikat. Malaikat datang semula satu, kemudian dua, tiga, dan akhirnya banyak, kemudian menghiburnya, dan dia pun mendengarnya, dan dia pun faham dengan hiburan tersebut. Ya, malaikat menghiburnya, janganlah khawatir, jangan bersedih, jangan kau sedih dengan dunia yang kau tinggalkan, jangan khawatir dengan akhirat yang akan engkau jumpai untuk musuh ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu maka ketika dikabarkan kepadanya untuk musuh ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini kemudian ingin cepat mati. Oleh karena itu Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang lain, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya, dan siapa yang tidak suka berjumpa Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Mendengar hadis ini, Ibunda Aisyah radhiallahu anha bertanya, wahai Rasul, semua kami takut mati. Ya, semua kami takut mati, berjumpa Allah kan mati. Ya, berjumpa Allah kan mati, semua kami takut mati, wahai Nabi. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian maksudnya. Maksudnya adalah tadi, ketika seorang itu menghadapi berjumpa dengan sakaratul maut, datang malaikat yang menghibur, jangan khawatir, jangan jadi untukmu surga. Maka siapa yang tidak gembira, siapa yang tidak bergembira dan bahagia untuk menikmat yang tak terbayangkan, yang tidak ada apa-apanya dengan dunia, maka untuk apa dunia digondeli, untuk apa dunia kemudian dikhawatirkan, itu tidak ada apa-apanya dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gembiralah orang yang beriman, dan dia pun akan berharap agar segera cepat mati untuk berjumpa dengan apa yang Allah janjikan. Ya, kemudian ada tanda husnul khatimah yang bisa dilihat oleh orang lain dengan ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, atau dia adalah seorang muslim yang taat yang mati malam Jumat, kemudian berkeringatlah pelipisnya setelah malaikat kematian mencabut nyawanya, atau tanda-tanda yang lain yang diceritakan dan disampaikan oleh sang Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita bahas, yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rahmatan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.